As-Salafiyah. Ada pertanyaan, apa nasihat antum kepada ikhwan yang masih menyekolahkan anaknya di Al-Madinah Gerenjeng? Karena masih banyak ikhwan yang masih menyekolahkan anaknya di sana. Nasihat ana. Nasihat ana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena ana termasuk pendiri Yayasan Al-Madinah. Jadi tahu luar dalamnya. Nasihat ana, tarik anak-anak antum dari sekolah Al-Madinah. Dan insyaallah Ustaz Mukhtar dulu di Sumbiu kan sudah menjelaskan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Masukkan ke pondok-pondok salafiyin ya, kalau ingin mendapatkan keberkahan ya, di dalam mendidik anak-anak kita. Ustaz mohon minta sarannya supaya kita tidak terkena syubhat muazzanah. Bagaimana cara kita mendeteksi orang-orang di sekitar kita yang terkena syubhat tersebut? Ya kita lihat dari ucapannya, dari perbuatannya, yang pada prinsipnya mereka menginginkan bukan semata-mata jarahnya saja, bukan semata-mata celaan yang disampaikan, tapi sebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Nah ini sudah mulai, sudah mulai ini terkena syubhat muazzana. Maka kalau ada ikhwah yang seperti itu dinasehati, barangkali dia khilaf, dia lupa, atau mungkin juga belum tahu, dinasehati. Kemudian ikhwah tersebut jangan juga bergaul dengan mereka-mereka yang dari kalangan hizbi, untuk tidak bergaul dengan mereka. Salafi sekarang ada di daerah mana saja Ustadz di Indonesia? Ada dari Sabang sampai Merauke. Walhamdulillah. Bahkan sudah masuk ke negeri jiran, Singapura, Malaysia. Walhamdulillah. Ini semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke daerah Merauke, daerah Bovendigul, tempat tahanan PKI dulu. Ya. Tahanan PKI kelas A, tipe A, Bovendigul. Ada salafi di sana. Walhamdulillah. Ya. Jadi, ya, di seluruh Indonesia ya, banyak saudara-saudara kita semanhaj, seakidah, sehingga kalau mau ziarah bisa untuk ziarah. Bagaimana mengetahui keadaan saudara-saudara kita? Banyak saudara-saudara kita yang daerahnya belum ada ustadznya di sana. Kalau ta'lim harus menempuh perjalanan yang sedemikian jauh, 8 jam, 12 jam, naik sepeda motor. Ya. Kalau masih di sini sejam dua jam masih belum ada apa-apanya. Dibandingkan saudara-saudara kita di misalnya di mana Sulawesi Tengah, dari Toli-Toli ke Palu naik sepeda motor malam lagi. Ini di sini pelajaran bagi kita untuk mensyukuri bahwasannya kita banyak asatid, kita ada asatid. Syukuri. Apa bentuk mensyukurinya? Memaksimalkan ta'lim-ta'lim kita, belajar kita, kita maksimalkan. Jangan sampai kita kemudian melalaikan. Betul-betul dirawat, dijaga ustadznya. Ya. Ustadz itu kan termasuk yang sangat kita perlukan, kita bisa kita ambil ilmunya. Kalau ustadznya sakit terus nggak taklim, bisa kering hati kita, tidak tersirami oleh ilmu. Makanya benar-benar harus dijaga. Kok tambah banyak ini? Untuk anak yang masih belajar salafi, anak mohon saran dari ustaz, hal-hal apa saja yang harus saya pelajari? Pelajari masalah tauhid. Pelajari masalah akidah. Pelajari tentang hal-hal yang terkait dengan sunnah, pengamalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajari. Nah, konsultasikan dengan ustadz yang ada di daerah masing-masing. Ustadz, saya ingin belajar apa bahasa Arab, ustadz masih ada waktu? Sampaikan keinginan-keinginan tersebut. Pelajari akhlak. Karena itu penting. Apa yang sudah kita dapatkan pelajaran akhlak, amalkan. Jangan sampai orang menilai, oh yang ngaji di sana itu seperti itu toh. Artinya memiliki akhlak yang tidak baik. Jangan. Tunjukkan seorang salafi itu memiliki akhlak yang mulia. Apakah boleh saya memanfaatkan kesempatan pada saat penyembelihan kurban membagikan dan memakai kaos bermerek barang terlarang? Jangan. Misalnya kaos brandy whiskey, wah ya jangan. Homer kok dipampangkan. Salafi kok itunya homer. Na'udzubillah. Jangan yang seperti itu, diperhatikan. Juga misalnya jaket kan, terutama yang haji itu kan suka dibagi jaket, karena store uang haji itu ke bank, terus diberi jaket kan, nah, terus ada mereknya toh, apa itu? Misalnya, jangan, jangan secara langsung atau tidak langsung kita mempromosikan. Sudah tidak dibayar, promosi gratis lagi, malahan kita dapat dosa. Waliyadzubillah. Jangan menggunakan hal-hal yang seperti itu. Ya. Apakah orang-orang yang sekarang bersikap katanya netral akan juga bergabung di barisan Hizbiyyin? Tidak ada kata netral. Ya. Yang ada ikut al-haq atau ikut al-batil. Kok netral? Di mana? PNS, pokoknya netral saja. Tidak ada yang seperti ini. Mengikuti al-haq atau mengikuti al-batil. Hanya ada dua. Hizbullah atau hizbus syaitan. Cuma dua pilihannya. Ya. Ya. Paham? Ya. Salafi atau bukan? Salafi itu saja. Ini banyak pertanyaan nanti dijawab sama asatidah di sini aja ini. Kelihatannya perlu kearifan lokal istilahnya. Hampir sama pertanyaannya. Mungkin itu saja dulu. Hampir sama masalah muazanah, subhat muazanah, ya sama. Tapi mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, saya mohon maaf. Karena tadi saya dibatasinya sampai jam 8. Ini sudah lebih setengah jam. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.